Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat dari silsilah beriman dengan malaikat adalah beriman dengan nama-nama khusus malaikat. Di antara cara beriman dengan malaikat adalah beriman dengan nama-nama khusus sebagian kecil malaikat yang ada di dalam dalil yang sahih. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, dan mereka ini jauh lebih banyak, maka kita beriman secara global. Artinya, beriman dengan adanya mereka, meskipun kita tidak mengetahui namanya. Dan di antara malaikat yang kita ketahui namanya, yang pertama adalah Jibril. Allah berfirman, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya dia telah menurunkan wahyu kepada hatimu dengan izin Allah. Al-Baqarah 97. Yang kedua adalah Mikail. Allah SWT berfirman, مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, rusul-rusulnya, Jibril dan juga Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 98. Yang ketiga adalah Israfil. Di dalam sebuah hadis, di antara doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika salat malam adalah Allahumma Rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfil Fadira Samawati wal Ard Alimal Ghaibi wa Syahadah Anta Tahkumu Baina Ibadika Fima Kanu Fihi Yakhtalifun Ihdini Limakhtulifa Fihi Minal Haqqi Biiznik Innaka Tahdi Man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, dan juga Israfil, yang telah menciptakan langit dan juga bumi, yang mengetahui yang gaib maupun yang kelihatan, Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu di dalam apa yang mereka perselisihkan. Maka tunjukilah aku yang benar di dalam apa yang diperselisihkan dengan izinmu, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Yang keempat adalah Malik. Allah SWT berfirman, وَنَادَوْ يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Mereka, yaitu penduduk neraka, memanggil, wahai Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami. Maka Malik berkata, sesungguhnya kalian akan tetap tinggal. Az-Zukhruf ayat 77. Yang kelima adalah Munkar dan juga Nakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihima al-Munkar wal akhari an-Nakir." Apabila seorang mayit atau salah seorang di antara kalian dikuburkan, maka akan didatangi dua orang malaikat, yang hitam, yang biru, dinamakan yang pertama adalah Munkar dan yang lain An-Nakir. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Yang keenam adalah Harut dan juga Marut. Allah SWT berfirman, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dan tidaklah Sulaiman kafir, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan manusia sihir dan apa yang telah diturunkan kepada dua orang malaikat di Babil yang bernama Harut dan juga Marut. Al-Baqarah ayat 102. Dan yang selanjutnya di antara nama khusus malaikat adalah Ar-Ra'd. Di dalam sebuah hadis, datang orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Ya Abul Qasim, akhbirna 'anil Ra'd ma huwa?" Wahai Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkanlah kepada kami tentang Ra'd. Apakah itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malakun minal malaikati muwakkalun bisahab ma'ahu makhariqu min narin yasuqu biha as-sahab haitsu syaa Allah. Beliau mengatakan seorang malaikat di antara malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk menggiring awan, bersamanya alat yang terbuat dari api untuk menggiring awan tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.